Baik, kali ini tembang spesial buat Balung Dawa semuanya. Single manis bareng-bareng Monata. Jangan berdiri. debu-debu jalanan sudah saya persembahkan spesial buat Balung Dawa semuanya di sini. Sukses buat sambil aja. Thank you. dua, tiga, tebak sudah. Buat sahabat-sahabatku di sebelah kanan. Ada satu lagu buat anda semuanya di sini. Lagu ini saya spesialkan buat ibu-ibu saya yang di situ juga. Percuma ada yang tahu lagu ini Bu? Karo. Percuma saja jadi. sing mah pecinta. Aku serupa alim kaya satria rencana. Cuma pacare gula. Goyang dalam ya. Awan beli kelingan. Sampai lalai di mangan. Lalu ilang marang kamera. Penasaran sunyane masuk badan lamunan. Cuma my-